بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد طيب القراءة عند الجميع Kita langsungkan kepada bab yang berikutnya ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa'lam qala rahimahullah wa'lam anna arwahash shuhada shuhada fi hawasil. Hawasil mungkin di tempat antum ada jauf. Ya sama hawasil jauf tayr khidr khudrin. Ketahuilah bahwa ruh-ruh orang yang mati syahid itu berada di jauf, ya, yaitu tenggorokan burung hijau. Tasrahu fil jannah, tasrah ya bergembira beriang terbang di dalam surga. Wa ta'wi ila qanadila tahtal arsh, lalu kemudian ta'wi arto hinggap di tempat qanadil kindil barqalafikum, artinya lentera yang digantung, ya gantungan tahtal arshi, di bawah arsy. Wa arwahul kuffar, dan ruh-ruh orang kafir, wal fujjar, dan para pelaku dosa dan maksiat, fi barahut. Apa itu barahut? Wa hiya fi sijjin, berada di sijjin. Banyak akwal para ulama disebutkan oleh Imam Rabi hafizahullahu taala terkait dengan ruhnya orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa ruhnya orang kafir itu finnar, di dalam neraka. Di antara mereka ada yang mengatakan fi barahut. Barahut yaitu sijjin. Man yakul fi zamzam, ya, di antara mereka ada yang mengatakan di zamzam. Wa aqwal kathira, dan ucapan-ucapan yang sangat banyak. Walakin naqul, kata Syekh Rabi hafizahullah, arwahul mu'minin fil jannah, ruh-ruh kaum mukminin di saat dia berada di dalam barqalah fikum alam barzah, berada di dalam surga. Wa arwahul kuffar, sementara ruh-ruhnya orang kafir di barzah, yu'adzabuna fi kuburihim, disiksa di dalam kubur mereka. Wa yatihim min sumumiha, dan datang kepada mereka racun-racun siksaan barakallahu fikum, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata sijin itu adalah annar. Fi sijin ay finnar. Kata-kata wal fujar wa arwahul kuffar wal fujar wa hiya fi barahut wa hiya fi sijin ay finnar barakallahu fikum. Naam. Tentu ini adalah sebuah kabar gembira dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang orang-orang atau ruh orang-orang yang mati syahid. Di saat orang yang mati syahid itu berada di alam barzakh, alam setelah alam dunia dan sebelum alam akhirat, ruh-ruh mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terbang ke sana kemari, barakallahu fikum, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau dari jalan Masruq, muridnya Imam Abdullah bin Mas'ud. Kami mengatakan, kata Masruq, sa'alna Abdullah ibn Mas'ud an hadhil ayah. Kami bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud tentang ayat ini. Apa itu ayatnya? Dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka dan mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah azza wa jalla amwata, mati. Jangan anda menyangka demikian. Bahkan mereka itu adalah hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Apa jawaban seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud ketika Imam Masruq, murid beliau, bertanya kepada beliau tentang ayat ini? Jangan menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat, mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, diberikan rezeki. Qala, ama inna qad sa'alna an dhalik. Kami, kata Abdullah ibn Mas'ud, juga telah bertanya tentang itu. Faqala, kemudian beliau menjelaskan, arwahuhum fi jawfi tayri, fi jawfi tayrin, na'am, laha qanadil mu'allaqatun bil arshi. Jadi ruh-ruh itu punya qanadil. Qanadil itu adalah tempat bergantung, ya, yang tergantung di arasy. Tasrahu minal jannati haitsu syaa. Ya, terbang ke sana kemari di dalam surga kemana saja dia maukan. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil, nanti istirahat, ya, hinggap di tempat gantungan tersebut. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan. Maka dalam kondisi demikian, Allah Azza wa Jalla menanyakan kepada mereka, melihat kepada mereka. Faqala hal tashtahuna syai'a. Apakah kalian punya keinginan atau ingin mendapatkan sesuatu? Ya, ketika melihat, barakallahu fikum, ruh orang-orang yang mati syahid itu terbang, ya, di surganya Allah Azza wa Jalla kemana saja dia inginkan. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, apakah kalian menginginkan sesuatu? Apa jawaban mereka? Qalu ayya syai'in nashtahi, apalagi yang kami inginkan. Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na, kami hinggap di surga ini di mana saja kami inginkan, apalagi yang kami inginkan. Fa fa'ala dzalika bihim 3 marrat, Allah Azza wa Jalla melakukan hal itu 3 kali menawarkan kepada mereka. Falamma ra'au annahum lay yutraku min ayyus'alu, maka di saat mereka-mereka ini ruh-ruh orang mati syahid itu melihat memandang bahwa mereka tidak dibiarkan, mesti akan ditanya. Qalu ya Rabb, ya, di saat ruh-ruh itu memandang bahwa mereka tidak akan dibiarkan, ya, untuk kemudian ditanya, mesti akan ditanya. Setelah mereka tahu demikian, qalu ya Rabbi wahai Rabb, nuridu, kami ingin, anturadda arwahuna fi ajsadina, kami ingin wahai Rabb, ruh-ruh kami ini dikembalikan ke jasad-jasad kami. Allahu Akbar. Jadi mereka-mereka yang mati syahid sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzakh dengan ruh-ruh mereka ada di dalam surga. Allahu Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, apa yang kalian, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami lalu lalang di dalam surga kemana saja kami mau. Maka di saat mereka melihat bahwa tidak dibiarkan kecuali akan ditanya, ya, mereka kemudian mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabb, nuridu an turadda arwahuna fi ajsadina, kami ingin roh-roh kami ini dikembalikan ke jasad-jasad kami. Hatta naqtula fi sabilika marratan ukhra, sampai kami kemudian bisa berperang di jalan engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Ingin kembalikan meninggal, ingin kembali lagi untuk terus berperang. Barakallahu fikum. Falamma ra'a, maka di saat Allah Azza wa Jalla mengetahui alaysa lahum hajatan turiku, maka di saat Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa mereka ini enggak punya kemauan dan keinginan, mereka dibiarkan atau ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permintaan dia untuk dikembalikan ruhnya, kemudian berperang lagi di jalan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwa nilai membela agama Allah Azza wa Jalla di medan laga itu adalah besar. Tetapi juga kita jangan lupa keutamaan mati syahid itu juga merupakan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, ingin mati di medan laga misalkan, itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak para pejuang-pejuang Islam di masa yang silam, mereka berdoa untuk bisa mati di medan laga. Namun pada akhirnya dia meninggal di dalam pembaringan, dalam kondisi puluhan sampai 70-an bekas ia pedang dan tombak barqalafikum di jasad. Lah antum bisa bayangkan. Jangan menyangka kalau orang sudah pintar perang lalu kena dengan sabetan pedang, ya kena. Ya, tapi kan ada tukang obatnya atau yang mengobati, sembuh lagi, perang lagi, sembuh lagi, perang lagi. Barakallahu fikum. Ya kita bisa untuk kemudian membayangkan para pejuang-pejuang di masa yang silam, ya betapa gagahnya mereka. Tapi ternyata meninggal di medan tempur atau perjuangan itu atau di medan laga itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memberitahukan kepada kita, yaitu orang-orang yang talabas syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa immata ala firashihi, untuk kemudian menjawab kondisi para sahabat Nabi yang mereka meninggal dalam pembaringan mereka. Barang siapa yang meminta mati syahid bisidqin, dengan penuh kejujuran, Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan ballaghahumullah manazilash syuhada, kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang-ranjang mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di satu sisi Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang adanya jiwa nifak terhadap orang yang tidak pernah terbeti atau tidak pernah punya keinginan untuk kemudian berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, para ulama kita telah menyebutkan bahwa di masa sekarang ini babul jihad, pintu jihad itu berada di majlis ilmu. Ya, berada barakallahu fikum di majlis ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai ada orang yang menganggap bahwa keberadaan thullabul ilm di majlis-majlis ilmu, di ma'ahid, ahlus sunnati wal jama'ah, jangan menganggap kalau mereka itu tidak berjihad. Diolok, dihina oleh kaum takfiriyin. Sabarkan bahwa kita sedang berjihad, bahkan min afdalil jihad di masa sekarang ini, yaitu duduk belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini dan pembahasan beliau barakallahu fikum ingin menjelaskan banyak hal. Yang pertama terkait dengan nikmat yang didapatkan oleh orang mukminin di dalamnya syuhada ketika di alam kubur, ya, yang merasakan nikmatnya ruh dan jasadnya. Hadis ini atau pembahasan ini juga ingin menjelaskan adanya penyiksaan di alam barzakh dan adanya nikmat juga di alam barzakh, yakni di alam kubur barakallahu fikum. Pembahasan ini juga mengangkat sebuah persoalan tentang keutamaan orang-orang yang mati barakallahu fikum di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah bertanya, apa sih yang anda maukan? Di saat kemudian barakallahu fikum ruh-ruh mereka di dalam surga. Allah bertanya, apa yang Anda mau? Ya. Mereka menjawab, apalagi yang kita inginkan. Maksudnya, mereka itu sudah berada di dalam nikmat. Ya, yang sangat besar di dalam surga. Padahal mereka itu masih ada di alam barzakh. Barakallahu fikum. Masih ada jasadnya di alam barzakh. Tapi sudah menikmati surganya Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kemudian mereka pasti akan ditanya kembali. Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ruh-ruh kami ini ke jasad. Untuk kami berperang, meninggal, berperang lagi, meninggal, berperang lagi, meninggal. Tentang keutamaannya membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Rabi membawakan tentang hadis terkait dengan hadis Al-Bara' ibn 'Azib, pencabutan nyawa. Kemudian yang menjadi syahid di dalam hadis itu, bahwa di dalam surga, di dalam kubur, akan ada penyiksaan bagi yang pantas mendapatkannya, dan taburan rahmat dan karunia Allah bagi yang pantas untuk mendapatkannya. Wa min hadal majlis ansahu nafsi wa iyyakum khassah, para du'ah ila Allah azza wa jalla, untuk kemudian bersabar ke saat terjun ke medan dakwatu ila Allah azza wa jalla, karena dia sedang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, ai sedang berjihad di jalan Allah jalla jalaluh. Berjihad itu bisa dengan barakallahu fikum al-amwal, harta, berjihad dengan jiwa, kemudian berjihad barakallahu fikum dengan ya kemampuan yang kita miliki, termasuk di dalamnya al-ilm, menyebarluaskan ilmu, mendidik anaknya kaum muslimin, maka ini adalah bagian dari jihad barakallahu fikum. Nah, kedua, saya mengingatkan, sadar atau tidak sadar, bahwa kita sedang berperang selalu. Sadar atau tidak sadar, bahwa kita sedang berperang barakallahu fikum. Mungkin sudah kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di saat berbicara tentang marahilul jihad, tahapan-tahapan jihad. Maka beliau menyebutkan bahwa tahapan jihad yang paling besar, yang paling tinggi dan harus dikedepankan adalah jihadun nafsi. Jihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita. Sampai para ulama menjelaskan bahwa kita tidak mungkin akan bisa berjihad melawan musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya, orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita tidak berhasil di dalam menjihadi diri kita sendiri. Bagaimana kiat-kiat menjihadi diri? Apa yang sedang kita lakukan sekarang ini? Belajar agama Allah, mengamalkan agama Allah, menyampaikannya, lalu bersabar di dalamnya. Maka itu semuanya adalah kiat-kiat untuk menjihadi diri kita sendiri. Kita dengan jujur mengatakan kita sering kalah. Kebanyakannya sering kalah, barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah kita tidak menyerah. Walaupun kita kalah, suatu saat kita kembali bangkit untuk bertarung dan berjuang. Semoga dalam perjuangan melawan diri kita sendiri, kita kemudian dihadapkan dengan perjuangan melawan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. untuk berharap dengan penuh kejujuran mati di jalan pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Assalamualaikum.